ittiba'ul Qur'ani wa sunnah. Yang kedua meliputi ittiba'us salafus salih. Mengikuti salafuna salih, para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dengan makna kembali kepada pemahaman mereka dalam memahami Quran dan Sunnah. Kembali kepada contoh pengamalan mereka dalam mengamalkan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'us salaf. Disampaikan sebelumnya kalam Abul Muzaffar Sam'ani rahimahullah dalam bab ini, beliau mengatakan wa syi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lisalafi salih. Syiar ahli sunnah ialah mereka mengikuti, mereka ittiba' kepada salaf, kepada salafus salih. Ini juga dibahas pada pembahasan yang lalu, prinsip yang kedua. Rujuk kembali pada pemahaman salaf. Yang ketiga meliputi ittiba'ul ulama. Mengikuti para ulama-ulama Islam. Ittiba'ul ulama. Ini yang insyaallah ta'ala akan dijabarkan pada kesempatan malam hari ini. Dibahasakan dengan sebutan luzumu gharzil ulama, menetapi tali para ulama, pegangan para ulama. Kalau sebelumnya luzumul kitabi wa sunnah, luzumul sunnah, luzumul jamaah, sekarang ini luzumu gharzil ulama, dengan cara ittiba'ul ulama. Ikhwan fillah azakumullah, para ulama dalam pandangan Islam merupakan salah satu pihak yang wajib ditaati karena Allah Jalla wa'ala. Salah satu dari waliul amr. Di An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Jalla wa'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah secara mutlak. Wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, dan ulil amri di kalangan kalian. Ketaatan kepada ulil amri ketika sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang ma'ruf. Ulil amri dalam ayat ini dimaknakan dengan para umara, juga dimaknakan dengan para ulama. Dan yang rajih, yang sahih, dimaknakan dengan dua-duanya. Ulil amri ialah para ulama dan para umara. Meskipun pada ayat ini yang mendominasi adalah makna para umara, tapi ulama juga dimasukkan dalam pembahasan ini. Sehingga maknanya ada kewajiban untuk mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana pula ada kewajiban untuk mentaati para ulama dalam perkara yang ma'ruf, bukan secara mutlak. Mentaati arahan mereka, bimbingan mereka, ujangan-ujangan mereka, fatwa-fatwa mereka, diikuti dan ditaati. Dengan ayat ini, wujubu ta'atil ulama fil ma'ruf, kewajiban mentaati para ulama dalam perkara yang ma'ruf, bukan secara mutlak. Sama seperti mentaati para umara, para penguasa kita, juga dalam perkara yang ma'ruf. Para ulama juga salah satu yang ditunjuk langsung oleh Allah Jalla wa'ala sebagai marja'iyatul ummah, tempat rujukan umat, tempat kembalinya umat ketika ada persoalan yang ada pada mereka, ketika ada problematika di tengah-tengah mereka, hal-hal yang menyenangkan mereka atau menakutkan mereka, diminta untuk kembali kepada dua pihak. Yang pertama kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, atau kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam semasa beliau telah wafat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Dan yang kedua diminta rujuk kepada ulil amri. Ulil amri dalam ayat yang akan dibacakan nanti mengandung makna para ulama, juga mengandung makna para umara. Tapi pada ayat yang saya bacakan nanti lebih fokusnya kepada para ulama, sebab berkaitan dengan pembahasan istinbatul ahkam, mengambil hukum dan hikmah dari sebuah ayat, sebuah hadis, mengambil hukum dalam sebuah peristiwa, kejadian, problematika, itu pekerjaan para ulama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 82. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ini ayat pada kata dari tafsir, isinya adalah teguran dari Allah Jalla wa Ala, hardikan dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga maknanya kenapa bahasa-bahasa kecaman, bahasa teguran, pelajaran adab, kenapa ketika datang kepada mereka kaum muslimin perkara yang aman atau perkara yang takut, adha'ubih, kenapa langsung mereka siarkan, kenapa langsung mereka sebarkan, mereka viralkan, langsung share bahasa sekarang ini, langsung bikin status. Kenapa? Itu teguran. Lalu Allah Jalla wa'ala memberikan arahan dan bimbingannya. Kaidah azimah, kata para ulama. Kaidah besar dalam bab ini. Allah mengatakan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan urusan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling pertama jangan dilupakan ini. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam masa hidupnya dan kepada sunnah beliau. Setelah beliau wafat, kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba'u sunnah, luzumus sunnah, tahkimus sunnah. Nomor satu. Baru yang kedua, wa ulil amri minhum. Dan ulil amri di kalangan mereka dimaknakan dengan para ulama pada ayat ini. Meskipun umat juga masuk dengan ranahnya masing-masing. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka para ulama, la'alimahul ladhina yastanbitunahu minhum, niscaya perkara tadi akan diilmui, akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istinbat hukum dari kalangan mereka. Itu para ulama, lalu istinbat. Maka ayat ini nas sharih, tegas dalilnya. Rujukan umat ada dua, marja'iyatul ummah ada dua, Rasulullah SAW dan sunnahnya SAW. Tabasil zubu sunnah, itiba'u sunnah. Dan yang kedua ialah para ulama ulil amri dari kalangan kaum muslimin. Ini menunjukkan kewajiban untuk kembali kepada para ulama, merujuk kepada para ulama dalam semua persoalan. Apalagi ketika ada masalah besar yang menimpa kaum muslimin, problematika besar yang menimpa kaum muslimin, ada fitnah besar yang menimpa kaum muslimin, hal-hal yang sifatnya itu nasional, umum, luas, wajib merujuk kepada para ulama, kepada sunnah dan kepada para ulama. Dikuatkan dengan ayat yang lain yang ma'ruf di kalangan kita, Allah mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlu dzikri, ini para ulama, ahlul ilmi, kalau kamu tidak tahu. Penegasan bahwasanya para ulama adalah marja'iyatul ummah, Sehingga ada prinsip ittiba'ul ulama, mengikuti para ulama. Dibahasakan dengan luzumu gharzil ulama, menetapi berpegangan dengan talinya para ulama. Jangan lepas dari para ulama kita. Tempat rujukan kita kaum muslimin. Tempat kita menyampaikan persoalan, meminta fatwa, meminta arahan, meminta bimbingan, meminta solusi. Apalagi perkara yang besar, apalagi perkara kontemporer. Mereka yang berhak untuk mengkajinya, mendalaminya, membicarakannya, lalu memutuskannya dan hukuminya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas semoga meridainya, indal Hakim Ibnu Hibban, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu yang sahihah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al barakatu ma'a akabirikum. Yang namanya barakah bersama dengan akabir kalian. Akabir mana pertama kibar fil ilm. Ulama-ulama kibar kalian, ulama-ulama senior kalian yang dikenal keilmuannya, kibar. Yang kedua di mana yang kibar sin, orang yang tua-tua di antara kalian. Apalagi terkumpul padanya dua sifat ini. Sudah dikatakan alim minal ulama, ulama'ul ummah, tua lagi. Ulama yang sepuh. Ulama sepuh, ulama kibar, senior keilmuannya, sepuh usianya. Pengertian al-barakatu ma'a kabirukum, keberkahan bersama dengan mereka, ialah perintah untuk senantiasa bersama dengan para ulama, mengitari para ulama, mengambil fatwa para ulama, mempelajari pengalaman-pengalaman ilmunya para ulama, iltafu hawlahum. Diminta untuk mengelilingi mereka, bersama dengan luzumu gharzil kibar. Memegangi meretapi tali orang-orang besar, ulama-ulama besar, ulama-ulama kibar. Barakah di situ. Kebaikan dari Allah Jalla wa'ala di situ. Kebaikan yang hakiki, yang berkesinambungan dari Allah, namanya barakah dari situ. Khulasanya adalah termasuk prinsipnya Ahlu Sunnah dan syiar mereka ittiba'ul ulama. Ada ittiba'ul Quran, ittiba'ul Sunnah, ittiba'ul Rasul, ittiba'ul Salaf, ada ittiba'ul ulama. Ikhwan fillah azakumullah, prinsip ini seperti yang ditanyakan pada kesempatan malam yang lalu, disuarakan oleh semua pihak. Hampir semua firqah, semua taifah, semua kelompok mengatakan kembali pada ulama, kembali pada ulama, kembali pada ulama. Membahasakan dengan ulama, membahasakan dengan masyayikh, membahasakan dengan ustadz, dibahasakan dengan guru, dibahasakan dengan habib, dibahasakan dengan syekh, dengan alim, dengan tokoh, dengan pendiri, dengan pencetus. Berbagai macam istilah mereka sebutkannya, intinya kembali pada ulama, kepada ulama, kepada ulama. Naam. Itu realitanya. Itu faktanya. Masing-masing kelompok akan mengajak orang kembali kepada tokohnya. Semua al-firqatul dhalah, firqah yang sesat, yang menyimpang, yang jelas-jelas penyimpangannya, mengajak kaum muslimin, mengajak orang lain terutama kelompok mereka kembali kepada tokoh-tokoh mereka. Syiah Rafidah mengajak pemeluknya, orang-orang bersama dengan mereka, kembali pada ulama, Syiah ulama Rafidah. Khawarij mengajak orang-orangnya yang bersama dengan mereka kembali pada tokoh-tokoh Khawarij, ulama-ulama Khawarij yang mereka ulamakan. Wahakadha Sufiyah, wahakadha Mu'tazilah, wahakadha Asy'ariyah, Maturidiyah, wahakadha ikhwanul muslimin, wahakadha sururiyin, wahakadha haddadiyin. Yang di zaman sekarang ini, semuanya tanpa terkecuali akan mengajak kaum muslimin, terutama yang bersama dengan mereka, untuk kembali kepada ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka yang dialimkan, yang diulamakan di tengah-tengah mereka. Tidak mungkin kembali pada yang lain. Pasti mengajak kembali pada ulama mereka. Dibahasakan ulama, ulama, masyayikh, habaib, asatidzah, du'at, mu'allimin, darisin, guru, dengan berbagai macam nama. Maka ikhwan fillah na'zakumullah, di sini perlu dijelaskan ketentuan-ketentuan syar'i. Terkait dengan ittiba'ul ulama yang benar. Dan inilah prinsipnya al-sunnah salafiyin. Ittiba' yang sahih. Bukan taklid buta, bukan asabiyah fanatisme buta. Ittiba' bukan taklid, bukan asabiyah. Ittiba' itu ada sekian banyak quyut wa syurut wa dhawabit. Yang pertama, ketentuan yang pertama ialah al-ittiba' fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Bahasanya para usuliyin, ittiba'ul ulama bihujjah. Ulama ini bukan hujjah pada aslinya. Yang namanya hujjah Quran, sunnah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hujjah. Ijma' salaf itu hujjah. Adapun person ulama bukan hujjah pada aslinya. Maka mengikuti yang bukan hujjah wajib dengan hujjah, dengan dalil. Namanya ittiba'u man laisa bihujjah bihujjah. Hadza huwa ittiba'. Mengikuti orang yang bukan hujjah, contoh umara, contoh ulama, tetapi dengan hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Dibahasakan bil ma'ruf, dengan dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara kemungkaran atau kemaksiatan. Itu namanya ittiba'. Sehingga ittiba'un muqayyadun. Ittiba' yang muqayyad, yang enggak mutlak. Kalau ittiba' pada Quran dan sunnah mutlak, ittiba' kepada para salaf itu mutlak. Tapi ketika ittiba' kepada ulama, kepada umara, itu muqayyad. Ay bil ma'ruf bi hujjah. Selama mengikuti mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan, dalam perkara yang hak, bukan dalam perkara yang batil. Dan bi hujjah, diikuti dengan hujjahnya, dengan dalil-dalilnya. Mereka memaparkan argumentasinya, ini ayatnya, ini hadisnya, bisa dikaji, bisa dipelajari. Itu namanya ittiba. Dan itu harus sunnah. Ditanya, alim fulan berkata demikian, alim alan berpendapat demikian, dalilnya mana? Hujjahnya mana? Mana ayat yang menerangkan? Mana hadis yang menerangkan? Bagaimana pemahaman salaf dalam masalah ini? Tanyakan ilmiah, dicek fil ma'ruf atau bukan, dicek. Sehingga ittiba'nya ilmiah, selalu dengan dasar ilmiah. Ada pengkajian, dipertanggungjawabkan, bisa diteliti, dipelajari dan dikaji, diketahui ada keterangan ayatnya, ada keterangan hadisnya, ilmiah dan perkara ma'ruf. Ketika terpenuhi, ittaba'nahum, kami ikuti para ulama. Dan itu namanya ittiba', bukan taklid, bukan asabiyah. Ittiba', karena berhujjah, dengan hujjahnya dan dengan perkara yang ma'ruf. Adapun mengikuti ulama, ittiba'un mutlak, secara mutlak dengan tanpa peduli apakah hak ataukah batil, fil ma'ruf atau fil ma'siyah, itu bukan namanya ittiba', itu namanya ta'assub, fanatisme, itu namanya taklid buta yang dikecam dalam Islam. Dibahasakan oleh usuliyin, ittiba'u man laisa fi hujjah bi ghairi hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah dengan tanpa hujjah. Itu namanya taklid, membebek yang dikecam dalam Islam. Itu namanya asabiyah, fanatisme yang dikecam dalam Islam. Dan itu bukan ciri-ciri ahlu sunnah. Itu ciri-ciri ahlul bid'ah wal ahwa. Kamu cek mereka semua. Yang selain ahlu sunnah, ketika menyuarakan ittiba'ul ulama, ulama, ulama, ulama, dikerjakan dengan mutlak, sendiko dawuh, semina wa ta'na, secara mutlak, tidak peduli hak ataukah batil, yang penting ulama kami, syekh kami, guru kami, habib kami, kiai kami, ustadz kami, da'i kami, itu yang ada pada mereka. Itu namanya asabiyah, itu namanya takdir buta, dikecam dalam Islam, bukan syiarnya Ahlussunnah. Ahlussunnah, poin pertama ketentuannya, dalam perkara yang ma'ruf dan dengan hujjah. Barakallahu fikum. Itulah yang namanya ittiba', bukan namanya taklid. Ini yang membedakan pertama. Yang kedua terkait dengan ulamanya. Yang diikuti bukan sembarang orang yang dikatakan alim, tapi yang diikuti al-ulama ar-rabbaniyun. Ulama-ulama rabbani yang mengerti betul tentang bimbingan sunnah Nabi. Yang mengerti betul tentang bimbingan syariat Islam. Mengerti Quran, mengerti sunnah dengan pemahaman para salaf. Ulama-ulama sunnah, ulama rabbaniyin. Bukan ulama bid'ah. Bukan ulama fasik. Bukan ulama usu. Ulama sunnah. Kita mengatakan demikian dikarenakan dalam beberapa ayat dikecam orang-orang yang mengerti ilmu tapi menyimpang. Dibahasakan dengan ulama usu. Di sebagian ayat diumpamakan kayak himar, keledai yang memikul kitab. Akhlaknya al-Yahud wa Nasara. Alim mereka, dikatakan alim mereka, diulamakan, tapi dikecam sebagaimana himar yang memikul kitab. Kamatsal himari yahmilu asfara. Berarti bukan ulama yang baik, itu ulama su. Di Al-A'raf 175 dan setelahnya, Allah Jalla wa'ala memisalkan ulama su. Famathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Permisalan mereka ulama su itu seperti kalbun, kalb. Yang ini himar, yang ini kalbun. Kamu biarkan mereka lidahnya menjulur, kamu gendong mereka lidahnya menjulur. Diumpamakan kayak kalbun, hewan yang paling rendah, yang paling hina, dikarenakan kerendahan niatan mereka mengkaji ilmu agama untuk dunia, orientasi dunia, harta, tahta, rupa, wanita, dan terkena syuhat selain ittiba'us syahwat wasyubuhat. Jelek niatnya. Sehingga dikatakan kayak kalbun, rendah niatnya dia. Sebagaimana kalbun dalam semua kondisi lidahnya menjulur, dimanakan oleh para ulama ketika sudah menjadi alim su, dikatakan alimun fasik, alimun fajir, alimun munharif, maka dia tidak bakal pernah menerima nasihat. Kamu kasih 1000 ayat, 1000 dalil, segudang fatwanya ulama, kekeh dalam perkara kebatilannya. Kayak kalbun dalam semua keadaan dia melet, dia menjulur. Rendah sekali. Padahal dikatakan mengerti ilmu, mengerti ayat, berarti alimun su. Maka pastikan poin yang kedua, ulama yang dimaukan di sini bukan ulama ulbalal, bukan ulama ulbidah. Kalau mau dirinci, bukan ulama Syiah Rafidah, bukan ulama Khawarij, bukan ulama Mu'tazilah Jahmiyah, bukan ulama Asy'ariyah Maturidiyah, bukan ulama Sufiyah, bukan ulama kelompok yang menyimpang yang ada di luar sana, bukan ulama Haddadiyah, bukan ulama Sururiyah, bukan ulama Ikhwaniyah, tapi ulama Ussunnah. Ini yang layak dikatakan ulama. Al-barakatu ma'a akabirkum ulama kibatu ulama Ussunnah. Ayat hadis yang menerangkan tentang fadilahnya ulama itu ulama Ussunnah. Ulama yang di atas al-haq di azimikan sunnah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para imatul huda, imatul sunnah dari masa ke masa sampai hari ini. Dan mereka ma'rufun, dikenal tengah-tengah umat sebagai ulama Ussunnah, ulama rabbaniyin. Ini yang kedua. Ulama sunnah bukan ulama dhalalah. Ulama sunnah bukan ulama bid'ah. Ulama sunnah bukan ulama su. Bukan yang fasik, yang fajir. La. Alimun sunni. Alimun rabbani. Barakallahu fikum. Yang ketiga untuk perkara-perkara yang kontemporer sifatnya, yang terjadi pada masing-masing era, masing-masing generasi. Ada problematika umat, ada hal-hal yang muncul di tengah-tengah mereka. Maka kembalinya pada ulama-ul asr, ini yang ketiga. Ulama-ulama masa itu, ulama era itu, yang ada masalah di saat itu. Kalau sekarang ini, ulama-ul asr, ulama-ulama kita di zaman sekarang ini, di masa ini, di era ini, yang mengerti betul tentang apa yang terjadi pada kaum muslimin hari ini, fitnah apa yang menimpa umat pada hari ini, problematika apa yang menimpa umat pada hari ini, ulama-ul asr. Karena mereka yang paling mengerti tentang kondisi umatnya pada saat itu. Barakallahu fikum. Para ulama inilah yang berkompeten, yang memiliki hak untuk mengkaji keterangan ulama-ulama sebelumnya, mengkaji kalam salaf, mengkaji kalam ulama yang terdahulu, bimbingan mereka untuk diterapkan pada peristiwa saat ini. Tolong bahasanya, diterapkan untuk peristiwa saat ini yang mengkajinya para ulama-ulama sekarang ini. Kita ngikuti ulama-ulama asal. Ifhamu hadha. Sebagian pihak ikhwan fillah azakumullah mengeluarkan slogan ulama-ulama-ulama. Naam, ulama sunnah, ulama rabbaniyin. Bukan yang lain. Tetapi menggunakan ulama-ulama sebelumnya untuk menjelaskan masalah yang sedang terjadi saat ini. Dan dia bukan orangnya. Dikaji sendiri, pelajari sendiri, bongkar-bongkar kalam-kalam ulama terdahulu. Kemudian diterapkan pada peristiwa saat ini, fitnah saat ini, problematika saat ini. Man anta, siapa anta, siapa anda? Bisa mengajarkan seperti itu. Itu tugasnya para ulama-ulama syaikhun al-yaum. Ulama kibar di zaman sekarang ini. Ulama sunnah di masa ini. Itu wewenang mereka. Itu haknya mereka. Thullabul ilm, para pencari ilmu. Itu bukan bidangnya mereka. Serahkan pada ulama yang ada. Mereka yang mengkaji keterangan ulama sebelum-sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini hal yang sangat penting. Barakallahu fikum. Memang ulama kita terikat dengan ulama sebelumnya. Tetapi perlu diingat, khanimatina asyakumullah, problematika masing-masing generasi itu sesuai dengan eranya masing-masing. Di masa itu, dengan problematikanya, dengan persoalannya, dengan berbagai macam fitnahnya, dengan berbagai macam problematikanya, mereka berfatwa, berijtihad, memberikan arahan dan bimbingan. Kalam mereka terjaga. Era berikutnya juga sama, terus demikian. Sampai era kita saat ini. Masing-masing kaum muslimin wajib merujuk pada ulama di masing-masing eranya. Di kalangan para salaf, kembali pada mereka para salaf. Untuk masalah-masalah kontemporer yang muncul di era mereka. Di zaman sekarang ini, hadirin azakumullah, kita kaum muslimin wabil khusus untuk jemaah salafiyin diwajibkan untuk kembali pada ulama ulil yaum untuk masalah-masalah kontemporer yang ada di era sekarang ini. Masalah fiqhiyah, masalah ubudiyah, masalah yang lain-lainnya. Di era sekarang ini, rujukannya ulama di zaman sekarang ini. Sekali lagi, mereka lah ulama-ulama zaman sekarang ini yang mengkaji keterangan ulama sebelumnya. Lalu mereka yang menerapkan itu pada pembahasan masalah di sekarang ini. Paham tuh? Ini muhim jiddan. Ini penting, sangat detail sekali para ikhwan barakallahu fikum. Jangan sampai kita so alim kita sok paham, sok kembali kepada salaf. Kalau dalam pembahasan yang lain, nah, yang dibahaskan seorang lagi yang kita bahas, masalah kontemporer. Ini tugasnya para ulama-ulama kita, masyaikh kita, kibar, yang mengkajinya, yang mempelajarinya. Kita harus kembali kepada ulama kita saat ini, barakallahu fikum. Terlalu banyak orang yang dinasihatkan di zaman sekarang ini, berbagai macam kasus kontemporer, dalam perkara muamalah, dalam perkara bisnis, transaksi, akad dan segala macamnya, pernikahan, terkait dengan zakat dan segala macam, banyak nawazil, banyak mustajadat itu bahasanya, banyak masalah kontemporer yang baru terjadi, yang baru muncul di zaman sekarang ini, di zaman dulu sudah ada. Maka ulama zaman sekarang inilah yang membahasnya, yang mengkajinya, yang menelitinya, lalu yang membicarakan tentangnya, yang menghukuminya, yang menetapkannya. Kita rujuk kepada ulama sekarang ini, barakallahu fikum, dalam babak seperti ini. Paham tuh? Mereka lah yang mengkaji ulama sebelumnya, yang menerapkan untuk saat ini. Di zaman sekarang banyak yang kontemporer yang dulu sudah ada. Banyak banyak? Banyak banget sekarang ini. Cepat perkembangannya, cepat sekali. Dan hanya ada di zaman sekarang. Maka kembalikan pada ulama sekarang, namanya ulama-ul asr. Wahabala barakallahu fikum, di masing-masing zaman, di masing-masing era, ada fitnahnya masing-masing. Di zaman dahulu ada fitnah Syiah, Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah. Kalau fitnah sama dengan yang lalu, terapkan langsung keterangan para salaf terkait dengan itu semuanya sampai hari ini. Dan masih sampai hari ini. Khawarij, ya khawarij, sampai hari ini. Kita bisa menggunakan keterangan para salaf terkait dengan mereka-mereka ini. Karena kuno, klasik, kelompok klasik yang terus masih ada berkembang. Itu pun tetap harus kembali pada ulama sekarang ini terkait dengan perkembangan kelompok tadi. Update keadaan kelompok. Dan jangan lupa di masa kita, di era kita saat ini, bermunculan berbagai macam kelompok demi kelompok, paham demi paham, tokoh-tokoh penyesat umat yang muncul dengan wajah baru, modifikasi baru. Ya, sebenarnya nggak ada yang baru ya. Mereka bikin seakan-akan perkara yang baru, syubhatnya lebih samar. Ini kembalinya pada ulama-ulama asr. Ulama-ulama kita di zaman sekarang ini, ulama sunnah yang kibar, barakallahu fikum. Sekali lagi, mereka lah yang mengkaji kalam ulama sebelumnya tentang berbagai macam fitnah. Mereka pula yang bisa menerapkan kalam salaf terkait dengan apa yang terjadi fitnah di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum. Paham tuh? Paham ini ya? Paham ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalam perkara nawazil, perkara fitnah-fitnah, problematika keumatan yang besar yang menimpa kaum muslimin, dalam bab yang semacam ini, rujukan umat Islam adalah kibarul ulama. Ingat dalam bab yang semacam ini lah. Dalam perkara keilmuan, kita ngaji ilmu, belajar ilmu, mengkaji sebuah kitab, kita bisa mengkaji para semua ulama sunnah. Bab ilmiah, amalia, perkara yang wadihah, ulama, semua ulama, ulama sunnah yang kita kaji. Tapi ilmunya. Ingat pembahasannya? Tapi ketika terkait dengan perkara nawazil, yang kontemporer, yang baru muncul, fitnah besar di era sekarang ini, problematika yang menimpa umat di era sekarang ini, kembalinya harus kepada ulama kibar, kibarul ulama. Jelas hati saya, Ikhwan. Rasul mengatakan dalam tabiatnya, al barakatu ma'a akabir. Ulama sunnah banyak, masyayikh sunnah banyak, hatta di zaman sekarang banyak masyayikh, ulama, dakatirah, asatidah sunnah banyak. Tapi dalam perkara-perkara semacam ini rujukannya kibar. Al-barakatu ma'a kabirkum, kibarul ulama, yang dikenal sebagai kibarul ulama di zaman ini. Jadi ketahui ma'ruf di tengah-tengah umat, Syekh Fulan, Syekh Alan. Dan kita tahu termasuk kibar ulama ketika ulama-ulama kibar sebelumnya merekomendasi, ini termasuk ulama kibar. Di era zaman dahulu, di sebelum ini, ada Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Uthaymin rahimahullah, Syekh Mughbi bin Hadi rahimahullah, Syekh yang semisal mereka, ma'rufi. Setelahnya lagi, a'imah ma'rufi, Syekh Salih Fauzan, hafizahullah, Syekh Al-Abbad, hafizahullah, Syekh bin Hadi, hafizahullah, Syekh Ubadil Jabiri rahimahullah, Masyaikh sunnah ma'rufin. Syekh Salih Fauzan masih ada, Syekh bin Hadi masih ada. Barakallahu fikum. Wa kata ulama yang mereka rekomendasikan termasuk a'immatul kibar, ulama kibar pada masa ini. Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Maka ketika pembahasannya pembahasan kontemporer, perkara yang baru muncul di zaman sekarang ini, fitnah-fitnah di zaman sekarang ini, yang terkait dengan masalah keumatan di zaman sekarang ini, rujukannya pada ulama kibar yang dimaksud, kepada mereka-mereka ini. Itu bimbingan Rasul, bukan berarti kita melecehkan atau merendahkan yang lain, tidak. Kita hormati semuanya, kita muliakan semuanya, ulama sunnah, masyayikhus sunnah, du'atus sunnah, dakatirah sunnah, asyadah sunnah. Kita muliakan mereka, kita hormati mereka, kita ambil ibu dari mereka semua. Tapi dalam perkara bab yang semacam ini, al-barakatu ma'a akabir. Jangan sampai salah. Di antara yang dibahasakan, madhannatul inhiraf wal inzilaq, tempat orang banyak tergelincir ketika kembali pada shighar, kepada ulama yang masih kecil, yang masih muda, yang belum kibar, dalam masalah besar, dalam kondisi masih ada kibar, dan tanpa menukil dari kibar, mandiri, sendiri, secara mandiri, kembali pada ulama shighar, du'atu shighar, secara mandiri. Ini penyimpangan. Tapi kalau mereka itu menukil dari para ulama kibarnya, ya, bukan mandiri, bukan secara mandiri, tapi merujuk pada ulama kibar, menyampaikan kepada ulama kibar, menyambung pada ulama kibar, labas. Saghir yarwi an al-kabir fa huwa kabir, kata para ulama. Yang kecil, yang masih muda, menukil, hanya teman-teman menukil, meriwayatkan dari yang besar, itu besar. Jadi bahas sekarang secara mandiri. Hati-hati. Rasul mengatakan dalam sabdanya, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika sebuah perkara diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggu binasaan. Kibar, bukan sirah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum. Apabila babnya bab khusus, pembahasan bidang khusus, maka kembalinya kepada al-mutakhassisun fil mas'alah. Ulama-ulama spesialis bidang itu. Ulama sunnah, ulama kibar, dan ulama ini memang pakar bidang itu. Ini dengan kesepakatan para uqala dan para ulama. Kembali kepada semua pakar dalam semua bidang ilmunya masing-masing. Sepakat mereka dalam perkara ilmu duniawiyah, apalagi ilmu diniyah, syariah. Kembalilah kepada pakar bidang masing-masing. Antum bicara tafsir, rujukannya antum pakar tafsir. Antum membicarakan masalah fiqih, rujukannya antum para fuqaha, pakar fiqih. Antum bicara masalah hadis, rujukannya adalah ahli hadis, pakar hadis. Antum bicara masalah sirah nabawiyah, rujukannya pakar sirah, ulama-ulama sirah. Antum bicara masalah lughatul arabiyah, kamu rujuk pada ulama-ulama lughah. Wah, kada seterusnya. Antum bicara masalah akidah, maka kembali pada ulama-ulama akidah, ikhwan fillah azakumullah. Itu namanya kembali pada pakar bidangnya masing-masing. Itu disepakati oleh semua ulama-ulama bidang ilmu dunia atau ilmu agama. Antum bicara masalah kedokteran, pakar medis. Bicara masalah tanaman, pakar tanaman. Bicara masalah peternakan, pakar peternakan. Nah gitu ya. Wah, kata masalah medis misalkan, masalah kesehatan, berbagai macam penyakit. Kembali pada pakar bidang masing-masing penyakit. Ada penyakit, ini dokter umum, ini penyakit spesialis kandungan, ini spesialis jantung, spesialis saraf. Dengan pakarnya masing-masing. Itu dengan kesepakatan para ukola yang punya akal sehat. Dan juga para ulama bidang masing-masing. Apalagi pakar agama. Rujukannya kepada pakar bidangnya masing-masing. Namanya mutakhassisun fi hadzal fan. Yang spesialis bidang ilmu itu. Dasarnya yang dibahas tadi. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Ketika sebuah perkara diserahkan, dipasrahkan bukan pada ahlinya, tunggu binasaan. Hancur. Jadi yang kumpulan ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada ulama bidangnya masing-masing. Dipahami insyaallah ikhwan ya. Dalam pembahasan fitnah yang menimpa kaum muslimin, fitnah besar yang menimpa mereka, barakallahu fikum, maka kembalinya pada ulama fitnah. Namanya rijalul fitan. Mereka adalah ulama jarh wa ta'dil, ulama sunnah yang mengerti betul seluk-beluk bimbingan sunnah dan mengerti betul penyimpangan-penyimpangan fitnah yang ada dan ma'ruf di tengah-tengah umat di masing-masing era dan generasi. Namanya ulama'ul fitan, ulama rijalul fitan yang mengerti betul masalah fitnah, penyimpangan-penyimpangan yang ada dan bimbingan-bimbingan sunnah. Kepada mereka rujukannya. Ini makna al-barakatu ma'adabirku. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza. Sehingga ada ketentuan yang cukup panjang di sini ya, ikhwan. Semua dipenuhi, semua harus dipenuhi. Ketika semua terpenuhi dengan bidangnya masing-masing, dengan babnya masing-masing, maka Anda dikatakan ittiba'ul ulama. Ittiba' bukan taklid, bukan asabiyah, bukan hizbiyah, tapi ittiba'. Namanya ittiba'ul ulama bi hujjah fil ma'ruf, ulama sunnah. Ulama kibar, ulama yang mutakhasis fi fannih, barakallahu fikum. Dengan babnya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing, barakallahu fikum. Inilah yang membedakan antara rujuknya Ahlus Sunnah kepada ulama dan selain mereka kepada para ulama. Yang paling menentukan ulamanya. Wallahul musta'an. Dan bagaimana cara rujuknya? Barakallahu fikum. Kalau mau dirinci lagi bisa. Diperpanjang juga bisa. Ahlus Sunnah itu, ini merupakan ciri khas mereka yang berikutnya, ya. Ahlus Sunnah barakallahu fikum, ketika ada persoalan, ada problematika besar yang menimpa mereka, fitnah menimpa mereka, dan kembali pada para ulama, menjelaskan kepada ulama dengan apa adanya, menerangkan dengan apa adanya, menyerahkan kepada para ulama yang berkompeten tadi, ulama sunnah, ulama kibar, ulama bidangnya masing-masing. Kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan arahan dan bimbingan dari para ulama'nya diambil. Ketika perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, bihujjah, diambil. Baik arahannya itu lahum aw alaihim. Ini jadi hasar sunnah. Menguntungkan mereka atau membantah mereka. Lahum aw alaihim. Ketika sesuai dengan apa yang ada pada mereka, alhamdulillah ada taufik. Memuji Allah Jalla wa'ala semata atas taufik dan hidayahnya. Tapi ketika mereka dikritisi, dinasihati, diarahkan, disalahkan, langsung rujuk. Mengakui kesalahan yang ada. Dan kembali pada arahan ulama, bimbingan ulama, bihujjah dalam perkara ma'ruf. Lahum aw alaihi. Itu harus sunnah. Kalau yang lainnya, tidak. Yang lainnya itu punya akidah, punya pemahaman, punya penyikapan, punya manhaj, punya maslak. Baru cari ulama yang membenarkan mereka. Sehingga diambil, lahum la'alaihim. Hanya yang menguntungkan mereka, bukan yang menentang mereka atau membantah mereka. Ini juga berbeda antara Ahlus Sunnah dengan yang lainnya, barakallahu fikum. Cara rujuknya. Dengan sidqun wa amanah. Dengan jujur, dengan amanah. Mengambil bimbingan ulama tadi. lahum au alaihim, menguntungkan ataukah tidak. Ini ahlu sunnah. Kalau yang lainnya, dikarenakan punya pemahaman dulu, punya akidah dulu, punya pemikiran dulu, baru cari dalil. Nah, yang sesuai diterima, yang enggak akan ditolak. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kalau dirinci lagi, bisa lagi lebih mendalam lagi. Ketika persoalan mereka barakallahu fikum sudah disampaikan kepada ulama-nya. Ulama yang kibar, yang berkompeten dalam bidangnya, sudah disampaikan. Maka yang mereka dengarkan arahan ulama-ulama kibar tadi, ulama yang berkompeten tadi, yang lain mohon maaf, jangan ikut campur. Dan yang lain ketika ikut campur, bukan bidangnya, bukan haknya, bukan wewenangnya, tidak bakal ditoleh sama ahlu sunnah. Meskipun dia ulama sunnah, masyaikh sunnah, dihormati, dimuliakan sebagai ulama sunnah, tapi dalam bab ini mohon maaf, Anda bukan bidangnya, Anda bukan wewenangnya, Anda bukan orangnya. Masalah ini ada pada masyaikh fulan, pada syekh fulan, pada alim fulan, ulama kibar yang berkompeten dalam bidang. Itu ahlu sunnah. Dinasihati, laksanakan. Menguntungkan, alhamdulillah. Tidak, diperbaiki keadaan mereka. Tidak kemudian mencari-cari yang lain. Tidak. Itu cara rujuknya salafiyun kepada para ulama-nya. Sehingga betul-betul sesuai dengan bimbingan Quran dan bimbingan sunnah. Ittiba'ul ulama, ar-ruju' ilal ulama, barakallahu fikum. Ini syiarnya al-sunnah. Ittiba' al-kitab, ittiba' al-sunnah, ittiba' al-rasul, ittiba' salafina salih, ittiba' al-ulama biyadawabitihi, dengan berbagai macam ketentuannya. Barakallahu fikum. Ini total 6 poin. 6 prinsip yang telah disampaikan pada kesempatan perjumpaan kali ini. Barakallahu fikum. Dan semua yang merupakan syiarnya ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Masih banyak lagi yang lain. Disebutkan oleh para ulama dalam usul sunnah, buku-buku manhajiyah yang mereka tulis, barakallahu fikum. Silakan merujuk ke arah sana, dikarenakan panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Jam berapa itu? Ayo, insya Allah. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir. Apa itu? Keistimewaan ahlu sunnati wal jamaah. Sekaligus ini juga menegaskan tentang prinsipnya ahlu sunnah. Yang membedakan ahlu sunnah dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Namanya khasa'isu ahli sunnati wal jamaah. Mumayyizat ahlu sunnati wal jamaah. Saya bawakan di antaranya. Yang pertama ialah asy-syumuliyah. Asy-syumuliyah. Prinsip ahlu sunnah itu kamil syamil. Kama annal islam kamilun salim. Syamil. Prinsipnya ahlu sunnah sempurna. Komprehensif menyeluruh. Sebagaimana Islam sempurna dan menyeluruh. Bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan salaf. Sama dengan bimbingan Islam. Sempurna menyeluruh. Tidak ada satu poin pun yang tertinggal, yang tersisa. Yang enggak termaktub. Semua bimbingan Islam dari A sampai Z. Itulah bimbingan sunnah. Bimbingannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Prinsipnya mereka. Kamil syamil. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kalian. Aku cukupkan nikmat-Ku atas kalian, aku ridha Islam sebagaimana agama kalian. Kamal, sempurna. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Maka ketika Islam dikatakan agama yang sempurna, agama yang bimbingannya menyeluruh, meliputi semuanya, akidah, iman, ketauhidan, prinsip sunnah, manhajiyah, ibadah, dakwah, tarbiyah, akhlak, adab, urusan duniawiyah, diniyah, semuanya. Begitu pula prinsipnya salafiyun ahlus sunnah jamaah juga kamil syamil, sempurna dan menyeluruh. Dikarenakan prinsip mereka adalah Islam secara kafah. Ini yang tidak ada pada kelompok-kelompok yang lain. Kalau kelompok yang lain juz'iyah, parsial, tidak menyeluruh. Yang ini jihad saja, yang ini daulah Islamiyah khilafah saja, yang ini khuruj saja, yang ini akhlak adab saja, yang ini politik saja, yang ini ulama saja, yang ini macam-macam. Parsial, hanya mengangkat syiar satu poin, ikonnya satu poin saja dari bimbingan Islam yang ada. Itu penyimpangan para ulama. Apalagi yang pokok bukan tauhid, bukan pembahasan akidah, bukan pembahasan keimanan, bukan pembahasan sunnah. Tapi yang selain itu, jihadnya, khilafah Islamiyahnya, daulah Islamiyahnya, akhlakiyahnya, khurus dakwahnya, ulamanya, itu juz'iyah. Itu bukan ahlus sunnah. Kelompok yang lain itu juz'iyah. Kalau ahlus sunnah, syumuliyah, kamilah. Meliputi semua Islam dengan tanpa terkecuali. Yang kedua, wasatiyah. Pertengahan, barakallahu fikum, alal haq. Wasatiyah. Hasanatun baina sayyatain. Huda baina dhalalatain. Kebaikan diapit dua kejelekan. Petunjuk sunnah diapit dua kesesatan. Dikarenakan bimbingan sunnah itu jalannya lurus, siratal mustaqim. Cuma satu, tunggal. Sementara yang lain belok kanan, belok kiri. Sehingga dikatakan wasatiyatun aral haqqi was sunnah. Pertengahan di atas al-haq dan sunnah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini subul, jalan penyimpangan, jalan bid'ah yang memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Selalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Berat kanan, berat kiri. Hulu kanan, hulu kiri. Sunnah tengah-tengah. Aral haq, barakallahu fikum. Namanya wasatiyah. Yang ketiga, rusukhu wa thabati ila yaumil qiyamah. Manhajnya kokoh. Kokoh, menghujam, kuat, tidak pernah berubah sampai hari kiamat nanti. Sunnah ya sunnah. Bimbingan Islam, bimbingan Islam. Dari mulai zamannya Rasulullah SAW sampai kiamat nanti, sama bimbingannya. Sama sunnahnya, sama manhajnya, sama prinsipnya, sama ibadahnya, sama akhlaknya. Tidak bakal goncang, tidak bakal berubah. Tidak ada perubahan manhaj, perubahan akidah, karena perubahan sosial, karena perubahan politik, karena perubahan ekonomi, tidak ada. Apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya, dimanapun eranya, satu. Satu bimbingannya, satu akidahnya, satu manhajiyahnya, satu dakwahnya, satu prinsipnya, satu ibadahnya, satu akhlaknya, satu. Thabat wa rusukh, barakallahu fikum. Kenapa? Minallah Jalla wa'ala. Sementara yang lainnya berubah-ubah sesuai dengan aghraduhum wa ahwaluhum wa mawakifuhum. Tergantung tendensinya, tergantung misinya, tergantung targetnya, kepentingan pribadinya, kepentingan politiknya, kepentingan ekonominya. Berubah-ubah dengan keadaan yang ada. Itu kondisi yang ada pada mereka. Sehingga mereka tidak pernah utuh. Barakallahu fikum. Al-Sunnah, prinsipnya adalah Sunnah Islam. Sabatun wa rusukh ila yaumil qiyamah. Yang berikutnya lagi ada al-ittilaf wal istima' wa 'adamul iftiraq. Menyatukan bukan memecah belah. Menyatukan bukan memecah belah. Merajut kebersamaan bukan merusak ukhuwah, kebersamaan. Merajut persaudaraan bukan merusaknya. Barakallahu fikum. Itu yang real. Ketika awal mula bimbingan sunnah diterapkan, dijelaskan di tengah-tengah umat, bimbingan tauhid Islam yang benar diterangkan kepada umat, akan muncul polemik, akan muncul perpecahan, akan muncul perselisihan, akan terbelah-belah. Ada kafir, ada mukmin, ada musyrik, ada muwahhid, ada sunni wa ada hizbi, ada fasik wa ada ahlu qahabit. Pasti itu dikarenakan memang untuk memisahkan merupakan furqan yang membedakan hak dengan yang batil. Itu awalnya. Tapi setelah itu ketika umat manusia mengenali Islam ini, mengenali sunnah ini, bimbingan yang mulia ini, mereka mengilmuinya dan mengamalkannya, akan menyatukan mereka semua. Menyatukan mereka semua. Meskipun beda suku, beda kabilah, beda negara, beda kebiasaan, beda mazhab, beda apapun, semua akan disatukan dengan Islam dan sunnah. Dan itu yang terjadi, barakallahu fikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwan. Di Ali Imran Allah mengingatkan tentang orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib dan para sahabat ketika itu. Ingatlah ketika kamu dahulu bermusuhan, ma'ruf di tengah-tengah mereka ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj, saling bertikai, saling berseteru, saling berperang, enggak benar akur. Ingatlah ketika kamu dulu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah melembutkan hati-hati kalian dengan Islam ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ini. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang kamu dengan nikmat Allah bersaudara. Menyatukan semua suku, semua kabilah, semua kelompok jadi satu dengan nama Islam, dengan nama muslim, dengan nama mukmin, dengan nama sunnah. Disatukan dengan Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Itu yang ada. Yang lainnya memecah belah. Dan memang mereka punya karakter iftirak memecah belah kaum muslimin. Ini khawarij, ini syiah, rafidah, ini murjiah, ini jahmiyah, ini mu'tazilah, ini asy'ariyah, ini sufiyah, ini sururiyah, ini hadadiyah, ini jamaah tabligh, ini hizbut tahrir, terkotak-kotak, terpecah belah. Enggak mungkin mereka menyatukan dengan semua yang ada. Enggak mungkin disatukan dengan pemahaman khawarij. Ditentang sama yang lain. Tapi ketika disatukan dengan pemahaman Islam dan sunnah, semuanya akan menyatu. Iktilaf, wajtima' la iftirak wala ikhtilaf. Itu keistimewaannya. Menyatukan, bersatu padu dengan Islam dan sunnah. Dan tidak mungkin berpecah belah di sini. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah azakumullah mumayyizatuhum. Yang ada pada mereka, barakallahu fikum, syumuliyah wal kamal wasatiyah. Barakallahu fikum. Sebut as-sabat wa rusukh dan al-ittila' wal istima', barakallahu fikum. Inilah yang wajib kita ilmui, yang wajib kita pegangi, yang wajib kita amalkan, yang kita yakini, kita berpegang teguh dengannya, kita pegang kuat-kuat, kita perjuangkan, kita membelanya, kita menjaganya, berhukum dengannya tanpa yang lainnya. Dikarenakan inilah yang hak. Islam, sunnah, nilai yang hak, barakallahu fikum. Yang di atasnya akan selamat, yang tertinggal akan tenggelam dan binasa. Kata Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu kasafinati nuhin man rakibaha naja man takhallafa anha gharik wa hawa. Sunnah Rasul kayak bahtar Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh, yang menaikinya akan selamat, yang tertinggal tenggelam dan binasa. Maka enggak ada pilihan yang lain, satu pilihannya, kembali kepada bimbingan sunnah dengan pemahaman salaf. Semuanya tanpa terkecuali dalam semua hal, dalam semua bidang, barakallahu fikum. Jadikan ini prinsip kita sampai akhir hayat kita, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mungkin sampaikan, dan masih banyak dan cukup panjang pembahasan yang lain dikaji khusus dalam pembahasan usul sunnah oleh para ulama una, dikaji panjang oleh mereka. Silakan merujuk pada bukunya para ulama dan kajian mereka terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dari saya, barakallahu fikum. Ada yang mau tanya kan? Langsung boleh, nulis boleh. Monggo. Saya kasih waktu. Via HP enggak ada? Tafadhal ya Rasulullah. Wes. Yang lain harus ngaji lagi karena banyak usul sunnah baru profit. Ini maksudnya kan poin-poin yang terpentingnya insyaallah taala barakallahu fiik. Wes. Tuh kok diam. Pun. Hah. Apa? Ulama al-asr, ulama zaman sekarang ini. Loh, kita ini membahas seluruh dunia ya, akhi. Yang memang dikatakan ulama kita, ulama sunnah di dunia ini. Kalau di Indonesia ada ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, banyak ulama-ulama yang lain. Jadi jangan sempit satu balong tok ae. Enggak. Seluruh dunia. Kita membicarakan dunia. Lalu sunnah di seluruh dunia. Kepada ulama-ulama mereka. Masih hidup. Syekh Rafi masih hidup. Syekh Salaf Fawzan masih hidup. Syekh Al-Abbad masih hidup. Masya Allah. Syekh Al-Bukhari masih ada. Banyak a'imah. Masya Allah khususnya zaman sekarang ini. Mohon maaf kalau di Indonesia ya. Kalau levelnya mereka tidak ada. Kita ini guru ngaji. Guru ngaji Pak. Dibilang ustaz itu guru ngaji. Dai biasa hanya menukil apa yang mereka sampaikan barakallahu'alaikum dan menukil keterangannya para ulama dalam buku-buku mereka. Mana ya? Barakallahu'alaikum. Kalau terkait dengan regional Indonesia, umara urusannya. Umara urusannya. Kalau terkait dengan perkara da'awiyah, perkara diniyah, terkait dengan sunnah itu nasional. Kita kembali pada ulama-ulama dunia yang ada sekarang. Itu data contohnya, bukan pembatasan ulama. Ini kalau urusan taklim, ngaji, sama guru ngaji bolehlah. Ya. Kalau pembahasan-pembahasan kontemporer, perkara besar, bukan kelasnya. Kita hanya bisa merujuk kepada para ulama. Menukil saja. Ini pernah dibahas oleh Syekh ini, nih. Barakallahu fiik. Hadza huwa. Pripun? Wis, rono. Yang lain samping kanan, tengah, belakang, samping kiri. Ampun. Yakin, pun. Nah, iya aku pas kate pamitan lho. Pun. Ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting ilmui, pegangi kuat-kuat. Praktikkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Harus menjadi sosok sunni salafi yang iltizam. Ini zaman sekarang banyak yang membuat goyah, yang kencang yang kuat. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.